الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan kembali kutufun min sama'il muhammadiyah di Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Kita masih pembahasan libasul mar'atil muslimah, tentang pakaian perempuan muslimah di halaman 101. Kita sudah baca dua dalil yang beliau bawakan. Yang pertama dari surat Al-Ahzab ayat 59. Jawabannya tiga wanita ilmu minin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu, wanita ilmu minin dan perempuan-perempuan yang beriman. Diawali perintah ini kepada orang-orang yang terdekat yang menjadi tanggung jawabnya, yakni para istri dan anak-anak putrinya. Kemudian baru orang-orang yang setelah itu. Yudnina alaihinna min jalabibihin. Perintahkan mereka untuk menjulurkan dari jilbab-jilbab mereka. Jilbab, ini kain yang menutupi dari atas kepala sampai ke bawah, yang dia terletak menutupi himar, menutupi kerudung. Naam, al-ayah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada istri beliau, anak-anak putri beliau dan perempuan-perempuan yang beriman. Ini redaksinya Al-Quran, sehingga perintah ini umum, bukan khusus untuk orang-orang Arab. Sehingga menggunakan jilbab, menggunakan cadar, ini bukan taib adat istiadat orang-orang Arab. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kalangan Basirin, sebagaimana kita terangkan kemarin, ada perbedaan pendapat tentang apakah termasuk menutupi muka atau tidak. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kemudian dalil yang kedua, beliau membawakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah isbal. Man jarra thawba khuyala lam yanzur ila ilahi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menjulurkan nam pakaiannya dalam keadaan sombong, maka Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Ini hukum untuk menurunkan kain melebihi mata kaki. Sehingga Ummu Salamah berpikiran ini umum untuk kaum laki-laki dan juga kaum perempuan, yang tidak boleh pakaiannya melebihi mata kaki. Sehingga beliau bertanya, "Fakaifa yasna'un nisa bi duyulihinna?" Terus bagaimana yang diperbuat kaum perempuan dengan duyul, pakaian-pakaian, ujung-ujung pakaian mereka, yang itu tentunya biasanya melebihi dari mata kaki. Kata Rasulullah SAW, yurhina sibron. Ditambah lagi sibron. Naam. Tapi kata Ummu Salamah, jika hanya satu jengkal, itu akan kelihatan kaki-kaki mereka. Maka beliau mengizinkan diroan di satu diro dari ujung jari tengah sampai siku, namanya satu diro. Satu diro ini ukurannya dari apa? Dari setengah betis. Karena izarul mu'min nisfusak. Dari setengah betis ini jika ditambah satu jengkal, enam, ini masih kelihatan kakinya. Untuk kaum perempuan maka boleh untuk satu diro. Ini ikhwan fidina azani wa a'azakumullah. Sehingga hukum isbal yang di situ disebutkan tidak akan dilihat Allah Subhanahu wa taala yaumul kiamah ini terkhusus bagi kaum laki-laki. Tidak mencakup kaum perempuan. Bagi kaum perempuan bahkan harus dilebihkan dari mata kakinya. Baik. Kita berlanjut sekarang, ini yang belum kita baca. Faedah apa yang bisa kita ambil dari dua dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullah. Qala Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, istafadu min al-aya wal hadis, diambil faedah dari ayat yang di surat Al-Ahzab ayat 59 wal hadis, dan hadis yang pertama, anna libasal mar'ati, bahwasanya pakaian perempuan, yajibu ayyakuna aridhon, pakaian perempuan wajib keadaannya itu arid, lebar, tidak boleh ketat, sempit, watawilan, yang kedua panjang, tidak boleh pendek, tidak boleh setengah betis. Yughatil qadamain, yang menutupi kakinya. Naam. Biaksir rijal, ini berbeda dengan kaum laki-laki. Alladzina amarahum Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka, ayu kasiru athyaba ila nisfi saq, untuk memendekkan pakaian-pakaian sampai setengah betis. Kaum laki-laki diperintahkan memendekkan pakaiannya sampai setengah betis, kaum perempuan diperintahkan untuk memanjangkan pakaian sampai menutupi mata kaki atau menutupi kakinya. Wala yazidu anil ka'bain, dan tidak melebihi dari mata kaki. Ini bagi kaum laki-laki. Tidak boleh memanjangkan pakaiannya, sarungnya, celananya, jubahnya dan semisalnya, menutupi dan melebihi mata kakinya. Ancamannya disebutkan tadi, Allah tidak akan melihat dia yaumul qiyamah. Baik. Kemudian lanjut beliau, wa fi asrina, dan di zaman kita ini, in akasal amr, perkaranya menjadi terbalik. Kaum laki-laki diperintahkan untuk memendekkan pakaian, kaum perempuan diminta untuk memanjangkan pakaian, tapi zaman ini kata beliau kebalik. Asbahar rijalu yutiluna thiyabahum asfal ka'bain, sekarang ini kaum laki-laki memanjangkan pakaian-pakaian mereka sampai di bawah mata kakinya. Padahal harus dipendekkan, malah dipanjangkan. Naam. Wa yata'arraduna lidukhulin nar, dan mereka menentang untuk masuk ke dalam neraka. besar. Amalan itu memanjangkan pakaian sampai melebihi mata kakinya, itu amalan yang akan mengantarkan ke dalam neraka. Wasbahan nisa'u yuksirna ila rukbah. Dan kaum perempuannya memendekkan pakaiannya sampai lutut. Padahal perintahnya harus dipanjangkan. Yang laki-laki malah dipanjangkan, yang perempuan malah dipendekkan. Au ma fawqaha, atau bahkan di atasnya lutut. Kaum perempuan. Wa ta'arrabna bi hadzal amal ila khirmanihinna min dukhulil jannah. Dengan amalan ini, kaum perempuan yang memendekkan pakaiannya ini menentang. Naam. Ila khirmanihin min dukhulil jannah. Halangan menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga. Karena jelas-jelas perintahnya bagi kaum perempuan memanjangkan pakaian, ini malah memendekkan pakaian. Jelas-jelas kaum laki-laki diperintahkan memendekkan pakaian, ini malah memanjangkan pakaiannya. Makin kata beliau tadi, wa fi asrina in akasal amr. Di zaman kita ini keadaannya terbalik. Kama akhbara bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana hal itu telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam biqaulihi, dengan sabda beliau, nisaun kasiyatun ariyat, perempuan-perempuan yang kasiat, yang menggunakan pakaian ariyat, tapi mereka dalam keadaan telanjang. Berpakaian, tapi hakikatnya mereka dianggap telanjang. Kenapa? Pakaiannya tidak memenuhi syarat-syarat syar'i. Tadi disebutkan apa syaratnya? Aridon, harus longgar. Ini mereka menggunakan pakaian yang ketat sehingga membentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Tawilan, harus panjang. Mereka menggunakan pakaian yang pendek, tidak menutupi auratnya sehingga dianggap ariyat, dianggap telanjang. Nah, berpakaian tapi tidak cocok dengan aturan-aturan syar'i. Tidak boleh ketat. Nah, tidak boleh tipis. Tidak boleh pendek. Pakaian perempuan harus longgar, harus tebal. Nah, ini semuanya baik aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam pakaian perempuan. Tidak ada warna khusus untuk kaum perempuan. Tidak harus menggunakan warna-warna tertentu, enggak ada aturannya. Hanya tidak boleh tipis, tidak boleh ketat. Naam. Dan juga tidak boleh menyerupai pakaian-pakaian orang-orang kafir. Baik, dan juga tidak boleh menyerupai pakaian-pakaian kaum laki-laki. Kalau kemudian dia telah berpakaian tetapi tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat, maka dia dianggap ariyat, dianggap telanjang. Meskipun pada zahirnya, pada fisiknya dia menggunakan pakaian. Mumilat, dengan pakaian yang model demikian, dia itu mumilat. Mumilat itu maknanya mengundang kaum laki-laki itu tertarik kepadanya. Dengan pakaian model demikian. Ma'ilat, dia itu condong berpaling dari al-iffah. Al-iffah menjaga kehormatan dirinya. Rusuhunna, dan kepala-kepala mereka. Kasnimatil buhtil ma'ilah, seperti punuk unta. Seperti punuk unta. Nah, ini baik, mereka mengikat rambutnya di atas. Tidak boleh kalau perempuan mengikat rambutnya kemudian bagian ditaruh bagian atas. Kayak bunuh unta. Nah. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan yang modelnya demikian, khasiat, ariat, yang mengundang hawa nafsu kaum laki-laki, kemudian dengan model rambut yang demikian, la yadkhulnal jannah, tidak akan masuk surga. Walajidna rihaha, tidak akan menjumpai aroma baunya surga. Wa inna rihaha, dalam keadaan aroma baunya surga itu, yujad min masiratin kada wa kada, bisa dijumpai dari jarak perjalanan demikian dan demikian. Dalam jarak jauh sudah tercium aroma surga. Tapi perempuan-perempuan yang model demikian ini tidak akan menjumpainya. Dari sabda beliau, la yadkhulnal jannah, tidak akan masuk surga. Apakah perempuan yang bersifat dengan sifat ini mereka itu kafir sehingga tidak boleh masuk ke dalam surga? Atau bagaimana makna hadis ini? Kalau dihukumi secara zahir kafir, betapa banyaknya orang-orang yang akan masuk neraka. Betapa banyaknya orang-orang yang kafir, kaum perempuan, yang sering kita jumpai, mereka-mereka ghasyat ariyat, pakaian-pakaian mereka tidak memenuhi standar yang syar'i. Diterangkan oleh mu'alif rahimahullah. Hadis ini rawahu Muslim. Wal ma'na annal mar'ata allati taksifu saqaha, maksudnya perempuan yang menyingkap betisnya, au syai'an min jismiha, atau sesuatu dari tubuhnya yang tidak ditutupi auratnya, pertama ya lafi misyatiha, yang dia berlenggak-lenggok dalam jalannya, cara jalannya untuk mengundang perhatian kaum laki-laki. Warasuha murtafiun, dan kepalanya itu tinggi, bisyriha ka'anu sinami jamal, dengan rambutnya seakan-akan dia itu punuknya unta. La yadkhulunal jannah, dia tidak akan masuk surga, dia tambahnya ini, hatta talaqqa jazaa'ah, sampai dia menerima balasan dari perbuatan dia. Jadi bukan berarti enggak akan masuk surga selamanya, itu namanya kafir. Tapi dia akan diazab dulu karena perbuatan maksiat ini, kalau sudah selesai dia akan masuk surga selama dia muslimah. Selama dia seorang muslimah. Nah, maka dia akan mendapatkan balasan dari amalan dia, dan nantinya dia akan masuk surga. Naam. Ikhwani fi din, azni wa azzakumullah. Baik. Ini pandangan muallif yang beliau jumpai di zaman beliau dan di zaman kita ini, terbaliknya keadaan. Kaum laki-laki memanjangkan pakaian dan kaum perempuan memendekkan pakaian. Nah, ini apa yang beliau melihat di negara beliau, di Saudi. Ternyata ini tidak hanya berlangsung di sana, ini berlangsung di tempat yang lainnya. Kemudian yang kedua, idza kana qadamul mar'ah la yajuzu kasfuha, jika kaki perempuan itu tidak boleh untuk dibuka, disingkap. Fawajhuha bil aula, maka wajah itu lebih utama. Kalau kaki tidak boleh dibuka, maka lebih-lebih wajah. Baik. Ikhwan fi din, azani wa azakumullah, seorang itu akan tertarik kepada seorang perempuan tatkala melihat wajahnya, bukan melihat kakinya. Tatkala kaki aja harus ditutup, lebih-lebih wajahnya. Tidak mungkin kemudian sesuatu yang bikin tertarik laki-laki kepada seorang perempuan boleh dilihat, tapi sesuatu yang sangat jarang seorang laki-laki tertarik kepada, yakni melihat kaki, diberi tangan itu ditutup. Maka boleh sebutkan, bil'aula lebih utama wajahnya ditutupi. Nah, li'annaha tu'rafu bih, karena dengan wajahnya itu dia dikenal. Fihi al-fitnah akthar, dan pada wajah itu fitnah yang lebih banyak. Seorang laki-laki tergoreh dengan kaki perempuan itu hampir jarang. Tapi kalau tergoreh dengan wajah perempuan, ingin kita sampaikan dan ulang-ulangi bagaimana seorang terfitnah dengan melihat perempuan dalam pandangan pertamanya. Seorang muadzin, seorang pemuda yang naik ke menara untuk azan karena biasa azan, tatkala dia menengok ke bawah melihat seorang perempuan cantik, langsung dia tertarik kepadanya. Nah, yang disebut oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Baik. Dia gadaikan agamanya. Dia murtad karena itu permintaan perempuan, dia ingin menikahinya. Dia pun meninggalkan agama Islam. Kemudian dia mati setelah itu. Baik, tertarik karena melihat wajahnya, bukan melihat kakinya. Maka wajah ini menimbulkan fitnah lebih besar dibandingkan yang lainnya. Nah, baik. Seringnya wajah itu yang bikin tertarik. Sehingga tatkala mungkin seorang yang ingin menikah proses nazar itu melihat wajahnya. Baik. Area yang bikin ketertarikan seseorang. Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Mungkin jarang seorang kemudian tertarik dengan anggota yang lainnya, dia senang dalam keadaan wajahnya tidak menarik. Itu sangat-sangat jarang. Maka boleh sebutkan wa fihi, di wajah itulah al-fitnah akthar. Wa sufurul mar'ah, sufur itu perempuan yang membuka wajahnya. Taqlidun al-kuffar, dalam rangka mengikuti orang-orang kafir. Wal ajanib, tasabbuh bihim, perempuan-perempuan yang membuka wajahnya itu mereka meniru orang-orang kafir, meniru orang-orang asing. Tasabbuh bihim, wa fil hadis man tasabba biqaumin fawa minhum. Sehingga perempuan-perempuan yang tidak menutup wajahnya itu mereka taklid, meniru-niru orang-orang kafir. Wai walaitana, wai seandainya, walatnahum fil muhtara'atin nafiah, seandainya kita itu taklid kepada mereka dalam hal-hal muhtara'at. Muhtara'at itu produksi yang bermanfaat. Penciptaan-penciptaan baru dari masalah dunia ini. Kasun ilghwasat, seperti membuat kapal selam. Maksudnya hal-hal yang demikian, muslim itu taklid kepada mereka. Bagaimana teknologi mereka bisa berkembang, itu yang harus dicontoh. Dalam hal-hal ini mestinya taklidnya seorang muslim kepada mereka. Wa ghairiya, dan selainnya, mimma yufiduna, dari apa-apa yang memberikan faedah, memberikan manfaat kepada kita. Walakin kama qala syair, akan tetapi sebagaimana ucapan seorang syair, waladul gharbi lakin bil fujuri, mereka meniru, mengikuti orang-orang asing, tetapi bil fujur, niru perbuatan dosanya. Taklid kepada mereka perbuatan dosanya. Wa anil lubb istaghadu bil kusuri, dari lubb itu inti, mereka mengganti dengan kusur, dengan kulit. Nah, Jadi mestinya kata beliau yang dicontoh dari mereka itu teknologinya yang bagus-bagus itu yang dicontoh. Bukan perbuatan jelek mereka, bukan kemaksiatan mereka. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, wal mas'ul huwal ab wazaud wal ah. Dan yang bertanggung jawab itu adalah al-ab. Bertanggung jawab terhadap istrinya dan anak-anaknya jika mereka tidak menutup auratnya. Nantinya para aba ini yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dari api neraka. Adibu, didiklah mereka, limuhu, ajari mereka. Ini tanggung jawab orang tuanya. Wazauj, dan suami. Jika istrinya tidak menutup auratnya, bukan hanya aurat-aurat yang zahir, tapi mungkin pula sifat-sifat jelek yang lainnya. Suaminya tahu istrinya sering membungkak dan menyingkap aurat, tapi dia membiarkannya dayus. Dia tidak peduli dengan kemaksiatan dilakukan oleh istrinya. Suami nanti akan bertanggung jawab tentang apa yang dijalankan oleh istrinya. Kecuali sang suami sudah menasihati istrinya. Dan menasihati ini bukan sekali dua kali. Dibutuhkan kesabaran. Terus untuk mengingatkan istrinya. Terus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada istrinya. Agar mereka mau dan bisa untuk menutup aurat-aurat mereka. Tanggung jawab seorang bapak, tanggung jawab seorang suami bagi istri-istrinya menyingkap aurat. Walah, demikian pula saudara laki-laki mengingatkan saudara perempuannya jika mereka bermudah-mudah dalam masalah hijab. 6. Wa kullu ra'in yakumu 'alan nisa. Dan setiap orang yang bertanggung jawab yang mengurusi kaum perempuan. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Muttafaqun alaihi. Setiap suami akan ditanya tentang istrinya, tentang anak-anaknya. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik, sehingga butuh kesabaran yang luar biasa. Karena tidak setiap istri kita diingatkan kemudian langsung nurut. Bisa jadi beberapa kali, beberapa waktu dia baru bisa untuk menerima. Ada kalanya dalam waktu yang panjang butuh kesabaran. Butuh doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang akan membolak-balikkan hati. Melembutkan hatinya, menerima hidayah sehingga bisa untuk menutup auratnya. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Sehingga jangan membiarkan istrinya mengumbar auratnya. Dalam keadaan dia tahu, kemudian dia hanya diam dan tidak mau mengingatkan istrinya. Baik. Qala rahimahullah, libsuz dhahabi wal khatam, menggunakan emas dan cincin. Di pembahasan tentang perhiasan. An Anas radhiyallahu anhu qala, inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ittahada khatam min fiddah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menggunakan cincin dari perak. Wa naqasha fi Muhammad Rasulullah. Dikasih tulisan Muhammad Rasulullah. Jadi Muhammad Rasulullah ya. Bukan nyambung panjang. Naam. Rawi Bukhari wa Muslim. Ini cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipakai untuk stempel. Dia mengirim surat-surat ke para raja dan para raja itu tidak menerima surat kecuali ada stempelnya. Sehingga Rasulullah menyetempel dengan cincinnya. Cincin yang pertama berfungsi untuk stempel. Nah, sehingga dia menyatakan boleh pakai cincin tapi digunakan untuk stempel bagi mereka-mereka yang memang memerlukannya. Baik, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menggunakan cincin yang terbuat dari perak. Naam. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an khatam dzahab. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melarang dari cincin emas. Ini bagi kaum laki-laki. Tidak boleh menggunakan cincin dari emas. Naam. Baik. Di hadis yang kedua menunjukkan larangan kaum laki-laki bercincin dengan cincin emas. Hadis yang pertama menunjukkan Rasul pakai cincin. Rasul pakai cincin dengan tulisan Muhammad Allah. Dipakai untuk stempel. Dan disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, disebutkan di situ, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian menulis cincinnya dengan tulisan itu. Ini bukan sesuatu yang disenangi untuk dicontoh. Ini tidak boleh, ada larangan. Cincin kita tulisin Muhammad Rasulullah. Nah. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khatam min dhahab fi yadi rajulin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melihat cincin emas di tangan salah seorang. Fanaza'ahu wa tarahahu. Kemudian dicabut dan dibuang. Dicabut oleh Rasulullah dan dibuang. Wa qala ya'midu ahadukum ila jumratin min narin. Salah seorang di antara kalian menyengaja mengambil bara api neraka. Fatraha fi yadih, kemudian meletakkannya di tangannya. Faqila rajul ba'da madzhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ngomong kepada seorang itu yang cincin emasnya dibuang oleh Rasulullah setelah Rasul pergi. Khud khatamak intafi bih, ambil cincinmu ya, karena Rasul sudah pergi. Ambil cincinmu dan ambillah manfaat darinya. Karena yang dilarangkan dipakai. Kalau selain dipakai bagi untuk simpenan tok ya boleh. Laki-laki boleh cincin emas dia simpen di lemarinya, simpen di mana enggak dipakai boleh. Yang dilarang itu dipakai. Maka tatkala Rasul pergi, ada yang punya usul kepada orang ini. Rasul sudah pergi, ambil cincinmu, manfaatkan cincinmu. Qala la wallahi. Kata orang, tidak demi Allah. La ahudu abadan. Aku tidak akan mengambil selamanya. Waqad tarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cincin emas. Nah, tidak mau diambil. Padahal itu cincinnya dia. Nah, ini ikhwan fi din azni wa azakum. Baik. Mungkin Dia khawatir nantinya dia akan pakai cincin itu, sehingga dia lebih memilih untuk tidak akan mengambil apa yang telah dibuang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menjalankan Rasulullah. Beliau sebagai pemimpin umat, ya, memiliki kekuasaan. Tidak boleh kemudian seorang tidak berkuasa kemudian ingkar mungkar dengan tangannya. Melihat laki-laki punya memakai cincin emas pun dia tarik, dia buang. Dia sebagai apa? Kalau dia memiliki kekuasaan, maka silakan. Tapi kalau dia tidak memiliki kekuasaan, maka akan menimbulkan fitnah. Akan menimbulkan kerusakan, pertengkaran. Karena dia tidak berkuasa di situ. Kalau dia sebagai kepala keluarga, melihat anak laki-lakinya menggunakan cincin emas, silakan dia cabut cincinnya, dia buang, silakan. Karena dia berkuasa di rumah itu. Tapi kalau dia ngelihat tetangganya, tidak bisa kemudian dia langsung ingkarul mungkar dengan tangannya. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Ini terkait dengan larangan menggunakan cincin emas bagi kaum laki-laki. Qala wan Ali bin Abi Thalib qala kani Allah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang aku an albasu khatami fi hadhi, untuk aku menggunakan cincinku di ini, au filati taliha, atau yang setelahnya, wasar ilal musta, di saat ke jari tengah, walati taliha, dan setelahnya. Ini dua jari yang tidak boleh dipakai cincin. Jari tengah dan jari telunjuk. Nah, ini tidak boleh dipakai cincin. Rawi Muslim. Wa fi riwayatin Nasa'i, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal khatam fi sababa wal musta. Dari riwayatnya Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang cincin di sababah, jari telunjuk dan jari tengah. Ini dua jari yang tidak boleh dikasih cincin. Nah. Kemudian juga Imam Nawawi rahimahullah beliau menyebutkan wa ajma'al muslimun, kaum muslimin sepakat ala anna sunnah, bahwa si termasuk sunnah ja'lal khatamur rajuli fil hinsir, laki-laki itu menggunakan enam cincinnya di hinsir, jari kelingking. Wa ammal mar'ah, adapun perempuan, fa inna tattahidu khatim fi asabi, silakan dipakai di jari manapun, itu boleh kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki tidak boleh. Nah, ini yang dilarang, dua ini. Dua ini yang dilarang. Nah, adapun yang selainnya ini tidak ada pembicaraan. Nah, yang dilarang yang disebutkan dua. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam. Kemudian juga Imam Nawawi menyebutkan fa ajma'u, para ulama sepakat ala jawazil khattahattum fil yamin, bolehnya bercincin di tangan kanan, wa alal jawazi fil yasar, boleh pula di tangan kiri. Cincin boleh tangan kanan, boleh tangan kiri, ya. Dilarang jari telunjuk dan dilarang jari tengah. Jadi cincin itu ada aturannya. Nah. Baik, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah, yang terkait dengan cincin. Qala wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir, fala yalbas hariran wala dzaban. Jangan menggunakan sutra, jangan pula menggunakan emas. Tidak boleh menggunakan pakaian sutra, tidak boleh menggunakan sajadah sutra. Ya, mengenakan itu bukan hanya mengenakan dengan dipakai, tapi dia dipakai alas itu juga dilarang. Nah, tidak boleh pula menggunakan emas, ini bagi kaum laki-laki. Bagi kaum laki-laki. Pembicaraan ini bagi kaum laki-laki. Larangan menggunakan emas dan menggunakan Baib sutra. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada dzabal harir. Beliau menyatakan tentang emas dan sutra, hadzani haramun ala dzukuri ummati. Keduanya ini haram bagi kaum laki-laki umatku. Hillan li inasiha, dan halal bagi perempuan-perempuannya. Perempuan boleh pakai sutra, perempuan boleh pakai emas. Dikecualikan kaum laki-laki yang berpenyakit kulit, yang kalau menggunakan kain selain sutra itu nam tidak bisa, ya. Mungkin penyakit gatal atau yang semisalnya, maka boleh menggunakan sutra. Baik, rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa Shahih al-Albani bi syawahidi. Kata beliau rahimahullah, al-muradu yang dimaksudkan sutra apa yang dilarang dipakai? Al-hariril asli. Sutra yang asli. Al-mustakhrab min dudatil qazi, yang dia diambil dari ulat sutra. Ini yang haram untuk dipakai. Al-hariril astina'i, bukan sutra buatan pabrik al-mujtalan yang ada sekarang ini. Kadang ada sarung tulisan sutra. Nah, sarung Samarinda. Baik, bukan dari ulat sutra, maka boleh dipakai. Karena itu sutra buatan pabrik, tidak masalah. Yang dilarang adalah sutra asli yang terbuat dari ulat sutra. Nah, itu mungkin juga harganya sangat-sangat mahal. Baik. Wa Abdullah bin Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a ala ba'di ashabi khatam min dhahab. Ibnu Umar beliau menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di sebagian para sahabatnya cincin terbuat dari emas. Fa'aradu anhu, beliau berpaling. Enggak mau ngajak ngomong. Wa ta'adha khatam min hadid. Faham, ya, sahabat itu faham. Rasul enggak perlu langsung, tapi beliau hanya isyarat. Tapi para sahabat faham, ini berarti Rasul enggak senang. Nah, kemudian ganti menggunakan cincin dari besi. Faqala hadza syarrun, ini jelek. Hadza hilyatu ahli nar, ini perhiasannya penduduk neraka. Cincin yang terbuat dari besi. Fa alqahu, kemudian dibuang. Wa tahadha khatam min warik, kemudian orang itu menggunakan cincin dari perak. Fasakatan, dan Rasul diam, menunjukkan boleh. Tidak boleh menggunakan cincin dari emas bagi kaum laki-laki, dan juga tidak boleh menggunakan cincin dari besi. Itu hilyatu ahli nar. Naam. Rawa Ahmad wa Shahih al-Albani bi syawahidi fi kitab Adabiz-Zafar. Baik. Terus bagaimana tentang seorang perempuan yang menghadap Rasulullah menghibahkan dirinya? Mengenai untuk dinikahi. Di situ Rasulullah melihat dari atas sampai ke bawah perempuan tadi. Kemudian beliau diam. Dan perempuan tadi faham, ini Rasul tidak tertarik dengan saya. Sahabat yang ada di situ kemudian menyatakan, ya Rasulullah, kalau Anda tidak tertarik dengannya, nikahkan aku dengan dia. Jadi rupanya sahabat ini melihat situasi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau tadi bertanya kepada sahabat tadi, idhab ila ahlika fandur hal tajidu syai'an, pergi kamu ke keluargamu dan lihatlah apakah kamu memiliki sesuatu yang bisa dipakai untuk mahar. Nah, kemudian dia pun pulang cari sesuatu yang dipakai untuk mahar. Kemudian dia balik kepada Rasulullah dan menyatakan, wallahi ma wajadtu syai'an, ya Rasulullah, demi Allah aku tidak menemukan apa-apa. Enggak ada satu barang pun yang bisa dipakai untuk mahar guna menikahi perempuan tadi. Maka Rasulullah SAW beliau nyatakan lagi, pulang kamu ke rumahmu, cari sesuatu yang bisa dipakai untuk mahar, walau khatam min hadid, meskipun cincin dari besi. Ya. Meskipun cincin dari besi, kalau kamu dapat di rumahmu, bawa dan jadikan mahar. Kemudian dia pulang ke rumahnya, cari dan balik kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak menemukan apapun meskipun cincin dari besi. Nah, tatkala dia putus asa karena merasa tidak bisa lagi untuk menikahi perempuan tadi, dia pun berbalik mau pergi, maka Rasul memanggilnya, kamu punya hafalan berapa? Dia sebutkan, saya hafal demikian, demikian, demikian. Kemudian dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan hafalannya. Naam. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Dari sini menunjukkan, mahar itu hukum asalnya benda. Ya. Tidak langsung hafalan Quran. Benda. Karena Rasul memerintahkan pulang, pulang, pulang. Sampai disebutkan dalam hadis yang panjang itu, ya Rasulullah, aku yang punya hanya sarung tok. Tidak punya pakaian atas, sarung tok. Ini bisa dipakai mahar. Nah, kata Rasulullah, kalau itu kamu jadikan mahar, kamu pakai apa? Dipotong setengah-setengah juga enggak manfaat. Maka dia sedih sekali, maka ada khabar gembira, ternyata di hafal Quran disebutkan suratul Baqarah dijadikan mahar. Nah, baik. Di situ Rasul menyatakan meskipun cincin dari besi. Berarti menunjukkan cincin dari besi kan boleh berarti. Nah, ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Baik. Yang dilarang itu adalah memakainya. Nah, yang dilarang adalah memakainya. Baik. Jadi nyimpen cincin besi macam-macam tapi enggak dipakai ya enggak apa-apa. Ini yang dilarang adalah memakainya. Jadi hadis ini tidak menunjukkan bolehnya menggunakan cincin dari besi, tidak. Ya, karena tidak dipakai. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib tatkala menikahi Fatimah, apa maharnya? Ali tatkala menikahi Fatimah itu maharnya apa? Baju perang. Baju besi, ya. Kan enggak mungkin dipakai Fatimah. Nah. Baik. Ini ikhwan fi din, azani wa azakumullah. Nah. Jadi hadis ini tidak menunjukkan bolehnya menggunakan cincin dari besi. Tapi memang dalam hal cincin besi itu ikhtilaf para ulama. Ada menyatakan boleh dengan hadis ini. Ya. Demikian pula tentang cincin dari emas. Ada pembahasan tentang melingkar dan tidak melingkar. Al-Albani menguatkan tidak boleh perempuan menggunakan emas yang melingkar. Nah, cincin itu melingkar. Kalung itu melingkar. Kalau kita nuruti hawa nafsu, wis menguatkan pendapatnya Al-Albani aja. Enggak susah-susah belikan emas untuk istrinya. Nah, belikan perak dan yang semisalnya. Karena dilarang menggunakan emas yang melingkar. Ini pembahasan panjang. Nah, ada bantahan untuk Al-Albani rahimahullah ya. Dari beberapa para ulama. Baik. Ini ikhwan fi din, azani wa azakumullah, di beberapa cincin yang boleh dan cincin yang tidak boleh untuk digunakan. Baik. Terakhir yang ke-8, waqala sallallahu alaihi wasallam, man labisa dhahab min ummati, barang siapa yang menggunakan emas dari kalangan umatku, laki-laki nih ya, famata, kemudian mati, wa huwa yalbasu, dalam keadaan dia masih menggunakan cincin emas, haramallahu alaihi dhahabal jannah, Allah akan haramkan bagi dia emasnya surga. Karena di surga nanti perhiasan adalah emas, sutra. Ya. Kalau seorang diharamkan untuk menggunakan perhiasan emasnya surga, berarti tidak masuk surga. Tidak mungkin masuk surga kemudian tidak pakai emas. Masuk surga tapi tidak pakai emas, tidak mungkin. Kalau Rasul menyatakan nanti dia tidak akan menggunakan sutranya surga, tidak akan menggunakan emas surga, berarti tidak bisa masuk surga. Bukan mungkin surga tapi kelas ekonomi, yang enggak pakai sutra, yang enggak pakai emas, enggak ada surga yang model demikian. Jadi ini menunjukkan dia tidak akan bersama surga, menunjukkan ini kabair, masuk dosa besar. Laki-laki yang menggunakan emas, baik cincin, baik kalung, atau yang semisalnya. Baik, nanti akan beliau sebutkan dalam faedah hadis ini tentang kebiasaan kaum muslimin yang mencontoh, meniru orang-orang kafir adanya tukar cincin tatkala tunangan. Nah, ini kebiasaan mereka. Baik, wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.